saja menghantui dalam hidupku. Mengapa tanda cintamu kau titipkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain? Kejahatan kepada semua orang, akulah yang pertama mencintai dirimu. Akulah yang pertama mencintai dirimu. Aku masih belum mau mati karena cintamu. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Sisa memang tinggal sisa, yang penting tetap cinta padaku. Seharusnya engkau berada di sisiku, wahai sayangku. Kepada semua orang, akulah yang pertama mencintai dirimu. Akulah yang pertama mencintai dirimu. Aku masih belum mau mati karena cintamu. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Sisa memang tinggal sisa, yang penting tetap cinta padaku. tiada. Di sisiku wahai sayangku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain.